إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih dalam kitab Shalah bab Syurutus Shalah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah babu Syurutus Shalah. Ana Ali bin Talaq قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. Dari Ali bin Talaq radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا فسى أحدكم في الصلاة. Iza apabila fasa. Fasa yakni kentut, buang angin. Ahadukum, seseorang di antara kalian. Fis sholati, di waktu sholat. Falyam sholif, hendaknya dia berpaling dari sholatnya. Yakni membatalkan. Wal yatawadza, dan berwudu'lah. Wal yu'idis sholata, dan hendaknya dia mengulang sholatnya. Hadis rawahu al-khamsah. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yakni Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, rahimahullah. Namun, ada kelemahan, karenanya Syekh Al-Albani, rahimahullah, membaifkan di dalam kitab Dhaif Al-Jami'. Akan tetapi makna hadis ini sahih. Makna hadis ini benar bahwa apabila seseorang fasa atau husa, ini kentut yang tanpa suara. Kentut yang dengan suara, dhurat, bahasa Arabnya, dhurat. Nah, dengan seorang buang angin atau kentut, maka dia telah batal sholatnya. Karena itu dia wajib berpaling dari sholatnya, tidak melanjutkan sholat, dan kemudian dia berwudu lalu mengulang sholatnya. Di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa at-taharah, kesucian dari hadas, merupakan syarat sholat, syarat sahnya sholat. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, la yakbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Dalam hadis Ibnu Umar juga riwayat Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tahur wala sadaqatun min hulul. Salat tidak diterima bila tanpa bersuci. Dan sedekah tidak akan diterima bila dari pencurian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dua hadis tadi sahih menunjukkan apa yang terkandung pada hadis Ali bin Talq, bahwa merupakan syarat salat adalah at-taharah minal hadas, suci dari hadas. Dengan berwudu dia suci dari hadas kecil, maka dia setelah itu melakukan salat ala taharah, di atas kesucian tersebut. Hadis yang kedua, wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar, rawahu al-khamsah illa an-nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata haidin, Allah tidak menerima salat seorang yang haid, illa bi khimar, kecuali dengan memakai khimar. Khimar yakni kerudung. Riwayat Al-Khamsah ila An-Nasa'i, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Hadis ini menunjukkan bahwa salat seorang wanita haid. Wanita haid yang dimaksud wanita yang sudah berumur haid, sudah mengalami haid. Dengan itu dia balig. Bukan yang dimaksud seorang haid melakukan salat. Karena seorang yang dalam keadaan haid tak boleh melakukan salat. Kita tahu bahwa haid merupakan hadas, dan seorang yang haid tak boleh melakukan sholat dan puasa. Bahkan kalau tetap melakukannya, dia berdosa dan melakukan sesuatu yang haram. Sehingga makna haid di sini adalah al-balighah, seorang wanita yang sudah balig. Nah, seorang wanita yang sudah balig ketika melakukan sholat mesti dengan pakaian yang menutupi aurat wanita, dengan kerudung dan menutupi seluruh tubuhnya. Nah, sekarang apa tanda wanita yang haid? Apa tanda wanita yang balig? Wanita yang balig ditandai dengan haid bila dia telah haid pada umur 10 tahun atau 9 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun, maka dia telah balig. Kemudian juga tanda balig yang lain adalah mimpi ihtilam. Ya, mimpi atau ihtilam, ya, kemudian keluar darinya mani, maka ini juga berarti telah balig. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan atau farj, maka itu juga pertanda bahwa dia telah balig. Kemudian yang keempat, bila telah mencapai umur 15 tahun, dia telah balig. Sehingga ini empat tanda balig. Nah, wanita yang telah balig, maka dia saat melakukan sholat wajib memakai khimar. Nabi bersabda dalam hadis ini, la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimar, Allah tidak menerima salat wanita yang telah balig kecuali dengan khimar. Khimar yakni kerudung, ya, bahasa kita di sini kerudung yang menutupi rambutnya, kepalanya. Nah, bagaimana dengan wajahnya? Wajah tidak wajib ditutup saat melakukan sholat. Wajah tidak ditutup saat melakukan sholat. Ya. Kecuali apabila di sana ada seorang ajnabi, seorang yang bukan mahram, maka boleh wanita menutup wajahnya saat sholat. Adapun ketika tak ada non-mahram, orang yang bukan mahram, maka dia membuka wajahnya dan menutup kepalanya dan rambutnya, seperti begitu pula lehernya. Nah, itu yang namanya khimar. Nah, dan ini kalau begitu menunjukkan bahwa di antara syarat sholat bagi wanita adalah memakai khimar. Ini syarat sahnya sholat bagi wanita adalah memakai khimar. Kemudian pada hadis yang lain nanti, hadis yang keempat, tapi mungkin kita dahulukan, ya. Kita lewati hadis yang ketiga, langsung kita ke hadis yang keempat yang ada kaitannya dengan pakaian wanita saat melakukan sholat. Wan Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alatil mar'ah, annaha sa'alatil nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin. Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu al-a'immah waqfahu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin nabiyya, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar, apakah seorang wanita tusalli melakukan salat, fi dir'in, pada dir', yakni dengan memakai dir'. Dir' ini yakni pakaian wanita, ya, yang panjang, ya, dari pundaknya sampai ke bawah, ya, sampai di mata kaki atau bawahnya mata kaki, yakni seputar itu yang panjang, ya, pakaian panjang semacam daster kalau di sini. Di sini orang menyebut daster. Nah, yakni pakaian yang panjang, ya, tentunya lengan panjang, ya, dengan lengan yang panjang, kemudian dari pundak sampai kaki bawah. Ini dir'. Nah, kemudian khimar. Khimar tadi kita sebut kerudung. Bighairi izar, tanpa izar. Izar yang ini macam sarung, ya. Sarung. Qala Nabi SAW menjawab, idza kana ad-dir'u sabighan, apabila ad-dir', pakaian wanita tersebut sabighan, yakni lebar, ya, panjang lebar, yughatti dhuhura qadamaiha, menutupi zuhur punggung dua kakinya, yakni ini kaki kita, ya, ada telapak kaki, itu namanya batin al-qadam, ya, telapak kaki yang di bawah. Nah, yang atas namanya zuhur al-qadam, ya, ibarat punggung bagi tubuh kita. Ya, ini bagian atas telapak kaki. Yang bawah ini ibarat perut, batin, bottom. Ya, bagi kita. Yani Nabi SAW mengatakan yughatti dhuhura qadamaiha, menutupi punggung telapak kakinya. Yani bila dia memakai pakaian tersebut, yakni khimar, kerudung, kemudian derak yang menutupi punggung telapak kakinya, maka sholatnya sah. Itu pakaian wanita dalam sholat sudah mencukupi macam itu, walaupun tanpa izar, ya, walaupun tanpa izar. Hadis riwayat Abu Dawud, namun para ulama mensahihkan riwayat ini dalam keadaan waqaf, yakni menurut mereka ini adalah riwayat mauquf yang sahih, bahwa ini riwayat mauquf, artinya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini dalam riwayat yang marfu', beliau mendhaifkan hadis ini. Akan tetapi makna hadis ini disahihkan oleh para ulama, dan mereka mengambil faedah dari hadis ini terkait pakaian wanita di dalam sholat. Bahwa pakaian wanita di dalam sholat adalah pakaian yang menutup kepala dan seluruh tubuh, ya, sampai di punggung telapak kakinya. Artinya, ya, di bawah mata kaki terus sampai ujung kaki, dan dua punggungnya tertutupi. Nah, disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, di antara faedah hadis ini, jawazu salatil mar'ah fid dir'i, lakin bi syart an yughatti zuhura qadamaiha. Bolehnya seorang wanita salat dengan ad-dir'a, lakin akan tetapi dengan syarat, an yughattiya dhuhura qadamaiha, dirak tersebut menutup punggung dua kakinya. Nah, dirak tersebut menutup punggung dua kakinya. Al-Syekh Fauzan hafizahullah juga mengatakan, yajibu 'ala al-mar'ah fi sholati an tastura jami'a jismiha. Fa amma ra'suha fatasturuhu bil khimar, wa amma baqiyatu jismiha fatasturuhu bid dir', wad dir'u al muradu bihi as-saub. Wajib atas wanita dalam salatnya untuk menutup seluruh tubuhnya, adapun kepalanya dia tutup dengan khimar seperti pada hadis yang sebelumnya. Wa amma baqiyatu jismiha, adapun yang tersisa dari tubuhnya, yakni tasturuhu bidra', dia tutup dengan dirak. Nah, yang dimaksud dengan dirak adalah saub, yakni pakaian yang panjang dari pundak, ya, sampai ke kaki. Nah, baik. Dengan demikian jelas aurat dalam sholat bagi seorang wanita. Dia melakukan penutupan aurah, sitrul aurah di dalam sholat seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Wa an Jabir radhiyallahu an, hadis yang ketiga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana ats-tsawbu wasi'an faltahif bih. يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. dari جابر رضي الله عنه bahwa نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, إذا كان الثوب واسعا, apabila as-saubu, pakaian itu, wasi'an, yakni lebar, faltahif bih, maka berselimutlah dengannya. Yakni di dalam salat. Oleh Muslim, dalam riwayat Muslim, fakhalif baina tarafaihi, maka selisihkanlah antara dua ujungnya. Wa in kana dhayyikan fattazir bih, dan apabila sempit maka ittazir bihi, hendaknya bersarung dengannya. Naam. Ini hadis yang menunjukkan pakaian kaum lelaki dalam sholat. Tentunya dianjurkan di dalam sholat berbeda dengan di luar sholat. Al-aurah is-sholah, aurat di dalam sholat berbeda dengan di luar sholat. Di dalam sholat seperti hadis berikutnya, walahuma min hadithi Abi Hurairah, dan riwayat Bukhari Muslim juga dari hadis Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un. La yusalli ahadukum, jangan seorang di antara kalian salat fi thawbil wahid, dalam satu pakaian, laisa ala atikihi minhu syai', yang tidak ada di atas pundaknya sedikit pun dari pakaian itu. Nah, dari hadis-hadis ini tampak bahwa seorang lelaki dalam sholatnya wajib menutup aurat-aurat tersebut. Dan aurat dalam sholat berbeda dengan di luar sholat. Di dalam sholat dia wajib ittizar, memakai semacam sarung menutup dari pusar sampai ke bawah, ya lututnya semua tertutup. Nah, kemudian bagian atas, bahkan dia pun wajib menutup pundaknya. Ketika ada kemampuan, di mana pakaian ada, pakaian cukup, ya kain ada, maka tutuplah pundaknya. Tentunya terus sampai di bawahnya, dada perut tertutup. Ya, pundak tak boleh nampak. Nah, adapun kepala, maka tentunya itu sunnah, ya, bukan wajib atau syarat sahnya sholat. Namun pakaian tadi sampai tertutupnya pundak, sebagian ulama seperti Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpandangan merupakan syarat sahnya sholat ditutupnya pundak. Nah, kalau tidak maka sholatnya tak sah. Sebagian riwayat menunjukkan beliau mengatakan wajib. Yani ditutup. Ala kulli hal, kita berhati-hati. Selama ada pakaian yang cukup, maka pundak mesti ditutup. Ya, sampai ke bawah, terus ditutup sampai ke dua lutut tertutup. Nah, ini yang mesti dilakukan bagi seorang lelaki di dalam sholatnya. Nah, bagaimana apabila pakaian tersebut sempit, ya punya pakaian tak cukup. Tak cukup untuk menutup pundaknya dan menutup aurat bawah, ya pusar sampai ke bawah. Nabi katakan, in kana dayyiqan fattazir bih. Apabila dayyiq, yakni sempit, tak ada pakaian, ya ada kecil, ya tak cukup menutup semuanya, maka Nabi katakan fattazir bih, maka cukuplah kamu bersarung dengannya. Yani kalau begitu di sini tampak bahwa seperti kata ulama, taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Nah, tatkala pakaian tak cukup, maka yang paling penting adalah satrul aurah al-ghalidhah, menutup aurat besar. Naam. Dan juga yang cukup dari apa? Pusar sampai ke betis, sampai ke mana? Ke lutut. Naam, sampai ke lutut. Ya. Yeah. Nah, ketika itu pundak terbuka, ya, karena tak ada kemampuan untuk menutupnya, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nah, tapi kalau pakaian itu luas, ya, lebar, luas, dia satu kain, satu lembar kain, tapi dia pakaian yang lebar, yang luas, maka boleh dipakai, kata Nabi, faltahif bih, berselimut dengannya, fakhalif baina tarafaih, maka selisihkanlah antara dua ujungnya, yakni menutup dengannya sehingga pundak tertutup dan bagian bawah pun tertutup, ya, walaupun dengan satu kain, maka itu boleh. Adapun makna fakhalif baina tarafaih dan faltahif bih, insyaallah mungkin lain waktu kita terangkan kembali, insyaallah, bila kita telah mendapat keterangan yang cukup dari para ulama tentang kaifiyah atau tata cara yang dimaksud dalam hadis tersebut. Hadis berikutnya, wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin fa ashkalat علينا القبلة وصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فسمى وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. dari عامر بن ربيعة رضي الله عنه, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi lailatin mudlimatin, pada malam yang gelap. Fa ashkalat 'alaina al-qiblah. Maka ashkalat 'alaina, yakni menjadi problem bagi kami tentang arah kiblat. Mana arah kiblat? Tak nampak kiblat. Malam gelap gulita, ya. Oh, bintang-bintang tak tampak, sehingga tak dapat mengetahui arah kiblat. Fasallayna, maka kami tetap sholat. Falamma tala'atish syams, maka tatkala matahari itu muncul, terbit matahari. Idza nahnu sallayna ila ghairil kiblah, ternyata kami sholat tidak ke arah kiblat. Fanazalat, maka turunlah ayat, فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, kemanapun kalian mengarah, فَسَمَّ, maka di sanalah wajah Allah. Nah, riwayat Tirmidzi dan beliau mendhaifkan. Nah, hadis ini seperti yang disebutkan bahwa riwayat Tirmidzi dan beliau mendhaifkan karena ada seorang rawi bernama Ash'ath bin Sa'ad As-Samman. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih, yakni mungkin dengan adanya syawahid dan mutaba'at, pendukung-pendukung dari hadis yang lain, sehingga menjadi sahihun li ghairihi, hadis ini sahih dikarenakan ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Nah, hadis ini terkait dengan ittijahul qiblah, menghadap kiblat. Hadis ini menunjukkan bahwa ittijahul qiblah, menghadap kiblat, merupakan hal yang mesti. Bahkan riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa ittijahul qiblah, menghadap kiblah, merupakan syarat sahnya salat. Ya, ittijahul qiblah merupakan syarat sahnya salat. Nah, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram." Nah, diarahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Nah, dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain selain apa yang disebutkan di sini, yang menunjukkan bahwa ittijahul qiblah, menghadap kiblat, merupakan syarat sahnya sholat. Nah, dengan ini maka seorang yang sholat tanpa menghadap kiblat, sementara dia tahu di mana arah kiblat, dia tahu di mana arah kiblat dan dia tidak menghadap kiblat dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal, tak sah. Nah, tapi kalau dia tak tahu, ya dia sholat menghadap selain kiblat, tapi disebabkan al-jahl, tak tahu di mana arah kiblat. Bisa jadi dia tak tahu karena dia di daerah lain, sementara dia tak mendapatkan tanda-tanda kemana arah kiblat, ya sehingga dia berijtihad memperkirakan di manakah arah kiblat. Atau juga seperti dalam hadis di waktu kegelapan malam, ya, atau mendung, gelap, mendung, tak nampak bintang-bintang, tak diketahui mana arah kiblat. Nah, dalam kondisi macam ini, seorang yataharra al-qiblah, seseorang berusaha menghadap kiblat, berijtihad, dia perkirakan dengan sebisa mungkin bahwa arah kiblat pada arah tertentu, sehingga dia sholat menghadap arah tersebut. Nah, setelah berijtihad dan ternyata dia salah, setelah dia berusaha menghadap kiblat tapi tetap salah, maka dia telah sah dalam sholatnya. Sholatnya sah, tak perlu mengulangi lagi sholat itu. Sholatnya sah, tak perlu mengulangi sholat tersebut. Seperti yang ada dalam hadis yang kita baca ini dari Amir bin Rafi'ah, bahwa dulu Nabi dan para sahabat dalam suatu perjalanan, mereka berada dalam kegelapan malam, tak tahu mana arah kiblat, maka masing-masing sholat ke arah yang dia yakini itulah kiblat. Dan rupanya mereka para sahabat memberi tanda, sehingga keesokan hari mereka melihat dari tanda mereka, ternyata mereka salah dan mereka sholat tanpa menghadap kiblat. Namun Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi sholat. Dan ayat pun berbunyi seperti yang tadi kita lihat, yakni fa'inama tuwallu fa'thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, di sana wajah Allah. Nah, ada isyarat bahwa sholat kalian telah sah, diterima insyaAllah di sisi Allah Azza wa Jal. Sholat tak batal disebabkan tidak menghadap kiblat, tapi itu karena ketidaktahuan, karena mereka tidak tahu dan mereka telah berusaha. Allahu a'lam shawab. Ya, nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah dipahami, dan bila ada pertanyaan atau soalan silakan dipertanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagi lelaki harus ditutupi pundaknya ketika solat. Bagaimana jika dia berada dalam keadaan ihram? Harus ditutupi keduanya ataupun dibiarkan pundak kirinya dibuka? Dalam keadaan ihram, ketika dia melakukan sholat, dia tutup pundaknya. Ya. Dan ini, yakni ketika ihram pun, dia hanya saat tawaf melakukan ittiba, itu hanya dalam waktu tawaf saja. Sebelum tawaf, pundak tertutup semua. Setelah tawaf, dia pun pundak pun tertutup. Ketika tawaf, di sana disunahkan yang disebut ittiba, yakni menampakkan pundak sebelah kanan. Nah, ketika dia tawaf, lantas ada waktu sholat, ya, azan misalnya zuhur, maka dia sholat kemudian melanjutkan tawafnya. Nah, ketika dia sholat, dia wajib menutup pundaknya. Setelah sholat untuk tawaf berikutnya, dia buka kembali. Allahu a'lam. Iya. Yang mana? Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Tafadhal. Ya, kalau kita terpaksa tak bisa menghindar, ya maka waliul amr yang berdosa karena mereka. Yani insya Allah bagi kita tak ada dosa karena itu darurah, ya artinya kita tak mampu menghindar dari itu. Insya Allah tak ada dosa. Yang dosa Allah Maha tahu siapa yang memaksa, ya. Waliul amr yang dimaksud yakni yang kufar atau yang muslimin? Yang muslim ya kita tak tahu mereka telah berusaha atau tak ada usaha. Allah yang a'lam, Allah Maha tahu. Kalau mereka telah berusaha dan tak mampu berusaha, insya Allah mereka juga tak berdosa. Tapi kalau mereka tak ada usaha, maka mereka nampaknya menanggung dosa pula. Ala kulli hal, bagi kita yang terpaksa, maka insya Allah tak ada dosa. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.